kita masih bisa temenan kan? Satu-satunya kenangan yang tertanam di hatiku saat dulu kita tak terpisahkan. Seandainya waktu dapat ku putar kembali, takkan sebodoh ini, takkan ku hianati. Kehilangan dirimu buatku sesaat tak ingat bagaimana caranya bahagia ketika tak bersamaku. Ku mohon jangan rindu, ini berat, kamu takkan ku.